السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian musannif berkata rahimahullah, qala al-musannif qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iyyakum wal-ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Setelah musannif membawakan hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasul. Hadis tentang larangan untuk memuji beliau dengan kebatilan, dengan berlebihan, dengan kedustaan. Maka sekarang dibawakan hadis berikutnya, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian, jangan melampaui batas. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Hadal hadith dakarahu al-musannif biduni dhikri rawihi. Hadis ini disebutkan oleh al-musannif tanpa menyebutkan rawinya. Sesungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa hadha lafdhu Ahmad, dan lafaz ini adalah lafaz di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Ibnu Abbas berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ghadata jam'in, berkata kepadaku di pagi hari, qala halumma ulqut li, falaqattu lahu husya. Kata Ibn Abbas, di pagi hari, hari jama' artinya hari para hujjaj pulang dari Arafah, yang berarti sudah masuk 10 Dzulhijjah, Rasulullah menyatakan, "Anqut li husya." Carikan untukku batu-batu kecil untuk melempar jumrah. Qala falaqattu lahu husya. Aku pun mencarikan kerikil-kerikil untuk beliau. Hunna hasal khadaf, seperti batu-batu untuk melempar. Falamma wada'uhunna fi yadihi, ketika kerikil-kerikil tadi diletakkan di tangan Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, na'am bi amthali haula, betul yang seperti ini. Wa iyyakum wal ghuluw fid din, hati-hati kalian jangan melampaui batas dalam agama. Iya, yang seperti ini. Hati-hati kalian jangan melampaui batas dalam agama. Innama halaka man kana qablakum bil ghuluw fid din, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena mereka melampaui batas dalam beragama. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Hadis diriwayatkan dalam berbagai macam lafaz. Di antara lafaz-lafaz yang lain ada lafaz yang terkenal, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yang juga ketika diminta carikan hasal qadaf, batu-batu untuk melempar, Nabi menyatakan, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas, celaka, binasa orang yang melampaui batas. Atau dalam lafaz ini, sesungguhnya ghulu itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dulu. Al-ghulu fid-din, ghulu dalam beragama. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, hadza ammun fi jami' anwa'il ghulu. Ini sifatnya umum dalam segala bentuk ghulu, dalam segala bentuk-bentuk keekstriman. Apakah ekstrim dalam beribadah? Apakah ekstrim dalam memuji? Berlebihan. Atau sebaliknya, ekstrim dalam mencerca. Ada enggak gulu dalam mencerca? Ada. Am sifatnya. Yang namanya berlebih-lebihan itu jelek. Yang namanya melampaui batas itu sudah melewati kebenaran kepada kebatilan. Barakallahu fikum. Walaupun yang dituju benar, ini pantas dipuji. Dari sini sampai sini bagus, tapi dari sini ke atas sudah jelek karena berlebihan. Ini pantas dicerca. Kenapa kok salah? Bukan salah. Memang dia pantas dicerca, dan cercaan kita dari sini sampai sini. Kalau sudah berlebihan, batil. Oh, bukan Yahudi dibilang Yahudi. Dusta. Dasar Yahudi. Oh, bukan Yahudi kok. Qul inna a'udzukum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya oleh Syekhul Islam rahimahullah, dia am, dia sifatnya umum. Fil i'tiqadat wal a'mal. Apakah dalam masalah keyakinan-keyakinan ataupun dalam masalah amal perbuatan. Wa sababu hadzal lafdz 'am ramyul jimal. Memang sebab terucapnya kalimat ini adalah pelemparan jumrah. Dan memang melempar jumrah dengan batu-batu besar masuk di dalam ghulu. Melempar dengan sendalnya melempar dengan berbagai macam benda-benda yang besar, maka itu adalah ghulu, ekstrim, melampaui batas. Dakhilun fi. Tetapi al-ibrah, al-ibrah diambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Memang sebabnya masalah jumrah, tetapi yang Nabi ucapkan tidak masalah jumrah. Nabi menyatakan iyyakum wal ghulu, hati-hati dari kalian dari namanya al-ghulu. Apakah pada masalah lempar jumrah ataupun pada masalah lain? Baik. Qala mithl rami bil hijaratil kibar, maka termasuk ghulu adalah melempar jumrah dengan batu-batu besar. Binaan ala annahu ablagh min as-sighar, dengan keyakinan kalau melempar dengan batu besar itu lebih mantap, lebih marem daripada batu kecil. Apalagi yang meyakini bahwa ini adalah sedang melempar setan. Memang ditulis di berbagai macam bahasa kucuk setan. Nah, bahasa apa itu? Kucuk setan. Saya tanya, itu maksudnya lempar setan. Karena dia sudah dari awalnya, dari negerinya, ditanamkan keyakinan itu melempar setan, maka dengan marahnya, dengan jengkelnya, tidak cukup 7. Masih tambahin dengan batu besar, masih tambahin dengan sumpah, serapah, kurang ajar, kadang-kadang kalimat-kalimat yang kotor keluar. Karena dikira lagi melempar setan. Ini ibadah. Ibadah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titik. Apa namanya ibadah haji, lempar jumrah, sudah selesai. Jangan kemudian kalian mengikuti hawa nafsu, akhirnya ghulu, ekstrim, lempar bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu dengan emosi, tidak perlu dengan kemarahan. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma 'allalahu bima yaqtadi mujanabata hajji man kana qablana ib'adan 'anil wuqu'i fima halaku bih. Kemudian Nabi memberikan alasannya kenapa diperingatkan dari bahaya ghulu, iyyakum wal ghulu. Mengapa kok iyyakum wal ghulu? Mengapa diperingatkan dari bahaya ghulu? Nabi 'allalahu, memberikan alasan. Bima yaqtadi mujanabata hajji man kana qablana. Tentunya alasan yang konsekuensinya kita akan menjauhi perbuatan itu, yaitu telah membinasakan orang terdahulu. Itu alasannya. Alasannya, fa innama ahlakal ladina min qablikum al-ghulu, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu fid din, ghulu dalam agama. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ghulu dalam masalah dunia saja akan merusak, tetapi merusak dunia, apalagi ghulu dalam masalah agama. Ya silahkan, mau minum silahkan, gak minum silahkan, mau makan silahkan, gak makan silahkan, mubah. Tetapi apakah boleh minum air putih tapi berlebihan? Makan dengan ekstrim, ghulu, apa jadinya? Sakit. Maka Allah dengan rahmatnya, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu, makanlah silakan, minumlah silakan, tapi jangan melampaui batas. Jangan israf. Akan merusak, akan sakit. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya alasannya adalah ib'adan 'anil wuqu'i fi ma halaku bihi, agar menjauhi tempat di mana terjerumusnya orang-orang terdahulu di dalamnya dan kemudian binasa. Ini lubang yang telah membinasakan orang-orang terdahulu. Bagaimana kita kalau melihat dan mendapatkan ilmu, kalau ini lubang yang telah membinasakan umat yang terdahulu, pasti kita akan menghindar, akan menjauh. Maka Nabi menyatakan bahwa lubang ghulu adalah lubang yang telah menenggelamkan dan membinasakan umat-umat yang telah lalu. Maka kalian harus berhati-hati. Iyyakum wal ghulu. Iyyakum wal ghulu. Wa annal musyarik lahu fi ba'di hajjihim yukhafu alaihi minal halak. Berarti siapa yang ikut menjalani jalan mereka yang telah binasa, dikhawatirkan akan ikut binasa. Siapa yang memasuki lubang yang sama dengan lubang yang pernah dimasuki umat-umat yang telah binasa, maka dikhawatirkan dia juga akan binasa. Di antaranya lubang al-ghulu. Di antaranya adalah jalan ekstrim. Jangan menjalani jalan ekstrim, karena jalan itu telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian musannif berkata lagi rahimahullah, wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, tiga kali. Berkata Al-Khattabi, salah satu dari syurah al-hadith, al-mutanatti' maknanya al-muta'ammiq fi syai'. Mutanatti' adalah orang yang berdalam-dalam pada sesuatu dengan berlebihan. Wal-mutakallif al-bahth anhu, kata Al-Khattabi rahimahullah, yakni orang yang memberat-beratkan dirinya untuk membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Ala madzahibi ahli al-kalam, mengikuti madhabnya ahli kalam, ahli filsafat. Ngapain membicarakan sesuatu yang sudah jelas? As'abut ta'rif, kata para ulama, ta'riful ma'ruf. As'ab at-ta'rif, ta'riful ma'ruf. Yang paling susah untuk mendefinisikan adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Apa definisinya sesuatu yang sudah jelas? Kamu bingung nerangkannya, karena sudah jelas. Coba definisikan. Ada itu apa? Ada, gak ada. Ya coba definisikan. Ya ada itu sesuatu itu ada. Sulit menerangkannya. Mengapa? Sudah jelas. As'abut ta'rif, ta'riful ma'ruf. Paling sulit mendefinisikan, mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Tetapi lihat ahlul kalam, ahlu filsafat. Buka bukunya Muhammad Abduh, pertama, halaman pertama, hakikat ada. Definisi ada, dibahas ada itu apa? Nganggur. Sahih? Gak punya kerjaan dia kayaknya. Nganggur, mikir tentang ada itu apa ya? Sudah jelas, anak kecil aja ngerti. Ngapain dibahas? Ini barakallahu fikum yang dikatakan oleh beliau tanattu', yang dikatakan oleh Al-Khattabi takalluful bahthi anhu ala madhhab ilmi al-kalam, memberat-beratkan untuk menerangkannya, memberat-beratkan diri untuk membahasnya dengan madhabnya ilmu al-kalam, ilmu mantik, filsafat. Ad-dakhilina fima la ya'nihim, yang masuk kepada perkara-perkara yang tidak perlu atau bukan urusan mereka. Apalagi berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dengan akal. Memikirkan kayak apa tangannya, memikirkan kayak apa. Ini tanattu', halaka al-mutanatti'in. Al-qa'idina fima la tablughu uquluhum, yaitu masih ucapan Al-Khattabi, yaitu orang-orang yang membahas masuk tanpa ilmu, membahas perkara yang la tablughu uquluhum, yang akal mereka enggak akan bisa sampai. Yani memikirkan tentang ilmu ghaib misalnya, memikirkan tentang sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan akal. Ini tanattu'. Namanya apa? Tanattu'. Halaka al-mutanatti'un. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wat-tabaddu', iyyakum wat-tanattu', iyyakum wat-ta'ammuq, wa 'alaikum bil-'atiq. Hati-hati kalian dari tabaddu', mengadakan kebid'ahan. Iyyakum wat-tanattu', hati-hati kalian dari sesuatu yang melampaui batas, memberat-beratkan diri. Yang ketiga, ta'ammuq, berdalam-dalam pada sesuatu yang tidak perlu. Alaikum bil'atiq, atas kalian untuk berpegang dengan sesuatu yang lebih dulu atau yang sudah dipegang di awal oleh Rasulullah SAW. Itu atiq. Khamilin a'azakumullah. Dikatakan, minat tanattu', termasuk tanattu', imtina' minal mubahi mutlaqan. Termasuk tanattu' adalah seseorang yang tidak mau mengerjakan yang mubah. Kalau saya tidak mau mengerjakan yang ini mubah, tapi sengaja-sengaja dia tinggalkan secara mutlak. Contoh, kalladhi yamtani'u min aklil lahmi wal khubzi, seperti seorang yang tidak mau makan daging dengan sengaja, bukan tidak suka, dengan sengaja, wal khubuz, dan tidak memakan roti. Oh, kalau saya tidak mau daging sapi, tidak daging kambing, tidak daging ayam, tidak daging apapun, saya tidak akan memakan sesama makhluk hidup. Masya Allah. Kayak orang yang paling rahmat, paling sayang sama makhluk hidup. Kasihan kan, kambing punya anak, punya istri, kamu sembelih, kasihan. Sapi itu punya anak, punya bapak, punya ibu, kasihan mereka. Cuma rasakan bagaimana kalau kamu disembelih. Dia tidak mau makan daging sama sekali. Yang tanya min aklil lahm mutlaqan, fahadha min at-tanattu', ini termasuk tanattu'. Halakal mutanattu'un. Dia memakai perasaannya sendiri. Mendengar suara kambing itu dia mengatakan, lihat sampai meratap dia, menangis. Kalau kamu tahu maknanya, kamu enggak akan makan daging, katanya. Kalau kamu tahu maknanya apa yang diucapkan oleh dia, mungkin tolong, kasihanilah aku, sayangilah aku, kamu gak akan bisa makan, kata mereka. Ini barakallahu fikum, dalilnya perasaan. Adapun ayat Al-Quran dan Sunnah menyatakan sangat jelas dalam Quran, khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah ciptakan untuk kalian, wahai manusia, apa yang di muka bumi. Bahkan dirincikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, dirincikan satu persatu. Minha rukubuha wa minha luhumuha. Disebutkan. Di antaranya ada yang kamu tunggangi, di antaranya ada yang kamu makan, dan di antaranya ada yang kamu jadikan kulitnya sebagai pakaian, kata Allah. Apa ini? Menunjukkan Allah ciptakan untuk kalian sebagai kenikmatan untuk kalian. Qul inna a'udzubikum Allah. Jangan dikiaskan manusia dengan kambing. Ada qiyasun ma'al fariq. Qiyas dengan sesuatu yang berbeda. Tidak bisa. Qiyas harus dengan sesuatu yang sama. Kalau kias dengan sesuatu yang berbeda, tidak bisa. Jangankan sama binatang. Manusia dengan manusia saja, kadang tidak sama. Ustaz, itu dikasih, saya enggak. Enggak adil. Dikiaskan dia dengan temannya. Kamu masih kelas 1, dia sudah kelas 3. Beda. Ini kambing. Mau dibahas. Sekalian disekolahkan. Supaya adil. Kasihan kan? Dia bodoh, kalian pintar. Ini sufi khabith. Jangan dikira mereka itu penyayang. Bukan. Bukan penyayang. Dungu. Jahil. Wahada minat tanattu'. Yang kata Nabi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Demikian pula yang melarang dirinya untuk memakai al-qutn wal-kitan walayalbas illa suf. Gak mau pakai kain seperti kalian, baju gak mau. Hanya pakai yang dari bulu-bulu domba. Dulu paling murah, paling kasar. Dulu. Walaupun sekarang jadi mahal ya. Mereka menganggap itu kemewahan. Akhirnya mereka mengatakan, kami gak mau pakai. Wala yalbas illa suf. Maka mereka tidak memakai kecuali suf. Wahada aydan minat tanattu'. Itu juga tanattu'. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Dan karena itulah mereka dijuluki sufi. Jadi yang benar julukan sufi dari ini. Karena mereka hanya mau pakai suf, enggak mau pakai qatan, enggak mau pakai tetron, enggak mau pakai yang bagus-bagus. Hanya mau yang paling kasar, paling murah. Qul inna a'udzubikumullah. Bukan dari ahlus sufa. Karena mereka, kaum sufi berkata, kami ini dinamakan sufi mengikuti apa yang ada pada Abu Hurairah dan kawan-kawannya. Tinggal di sufa, di dekat masjid Nabi SAW. Tidak dia melakukan perbuatan apapun kecuali untuk agama. Ibadah terus. Kalau dinisbatkan pada ahlus sufa, bukan sufi, sufi. Ahlus sufa. Tidak benar. Secara lugatan, secara bahasa tidak benar. Yang benar adalah sufi dengan waw. Dan itu maknanya kain suf. Wa yamtani'u min nikahin nisa. Demikian pula mereka-mereka yang dengan sengaja-sengaja tidak mau menikahi para wanita. Dengan beralasan, dengan sekian macam alasan. Saya mau beribadah. Enggak mau disibukkan dengan istri. Enggak mau disibukkan dengan anak. Enggak mau disibukkan dengan keluarga. Saya akan berikan hidup ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sok. Dikebiri. Itu banyak. Orang-orang Pakistan biasanya. Dia kebiri. Dirinya sudah tidak bisa lagi menikah. Habis itu dia hidup untuk berbakti katanya kepada Allah di Masjidil Haram sampai mati. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga tanattu'. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyalahkan sahabat. Sahabat yang mulia yang datang melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Ka'annaha taqalluha. Sepertinya mereka anggap itu sedikit. Dan mereka melihat Nabi adalah orang yang sudah dijamin, diampuni begini dan begitu. Maka kita harus lebih banyak. Yang satu berkata, aku akan ibadah terus, enggak akan menikah. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam terus menerus, enggak akan tidur. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa terus-menerus. Disalahkan oleh Nabi. Karena itu tanattu'. Itu tanattu'. Mana orang yang berkata begini dan begitu. Ketika ditemukan, kata Nabi, ana asumu wa uftir. Aku berpuasa dan kadang aku berbuka. Aku salat malam dan aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi. Jangan dikira orang ini hebat, masya Allah, betul-betul mensedekahkan hidupnya hanya untuk Allah. Betul-betul dia pasrahkan dirinya seumur hidupnya untuk Allah, tidak untuk istri, tidak untuk anak. Bukan. Dia sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Dia mengukur hanya dengan perasaannya, hawa nafsunya. Nabi SAW menyatakan, tazawwaju al-walud al-wajud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan peranak. Karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Wa nikahu sunnati. Kalau kamu menganggap dirimu istimewa karena tidak menikah, karena hidupnya diwakafkan hanya untuk ibadah, berarti kamu menyalahkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menikahi beberapa istri. Berarti kamu lebih hebat dari Rasulullah SAW. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tidak suka sunnahku ini, bukan golonganku. وَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا مِنَ الزُّهْدِ الْمُسْتَحَبِ. Orang-orang ini mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah anjuran mustahab, atau itulah zuhud. Qul inna a'udzubikumullah. Padahal tanattu' halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang melampaui batas. Syekh Taqiyuddin rahimahullah mengomentari orang-orang ini yang tidak mau makan daging, yang tidak mau makan roti, yang tidak mau pakai pakaian yang bagus, yang tidak mau memakai kecuali suf, yang tidak mau menikahi para wanita katanya untuk ibadah. Hadza jahilun dal, kata Syekh Taqiyuddin. Bukan kata sahibukum, bukan kata saya, kata Syekh Taqiyuddin rahimahullah. Fahadza jahilun bal, dia orang yang bodoh dan sesat. Memang sesat itu dua jenis. Ada yang karena keinginan dunia, syahwat-syahwat dunia. Ada yang karena tarikan-tarikan syubhat. Biasanya yang karena tarikan-tarikan syubhat seperti ini. Niatnya baik, tapi karena jahil, bal. Niatnya baik, pengen ibadah. Tetapi karena bodoh, akhirnya dia salah jalannya. Termasuk ibadah menikah. Jangan bodoh. Termasuk ibadah, kamu mensyukuri nikmat Allah SWT ketika memakannya. Makan daging, alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, dapat pahala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-Ghazali, al-mutanatti'un fil bahthi wal istiqsa'. Al-mutanatti'un adalah orang-orang yang membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas, dan orang yang mengkebiri. Istiqsa', mengkebiri. Berkata Abu Sa'ajar Ibnu Al-Athir, humul muta'ammiqun. Yang dimaksud dengan mutanatti' adalah orang yang muta'ammiq, yang berdalam-dalam pada sesuatu yang tidak perlu dibahas. Al-ghaluna fil kalam, yang melampaui batas dalam berbicara. Al-mutakallimuna bi aqsal huluqihim, yang berbicara dengan seluruh kerongkongannya. Ma'khudun minan nata' wa huwa al-ghar al-a'la min al-fam. Yang dimaksud dari kata an-nata', apa itu nata'? An-nata' adalah lubang yang atas di mulut ini. Lubang di atas mulut itu dikatakan nata'. Mutanatti' ada yang banyak ngomong tanpa batas. Segala macam dibahas. Thumma stu'mila fi kulli muta'ammiqin qawlan wa fi'lan. Tetapi kemudian dipakai kalimat ini untuk seluruh yang melampaui batas, apakah dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Tadinya asal muasalnya pada ucapan saja, pada ucapan saja. Oleh karena itu diartikan oleh Khattabi apa? Berdalam-dalam dalam membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Demikian pula disebutkan oleh Al-Ghazali, disebutkan oleh Abu Sa'adat, al-muta'ammiqun. Muta'ammiq juga sama, membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Karena memang asalnya dari situ. Tetapi bukan berarti khusus pada kalam. Semua yang namanya ghulu, ekstrim, berlebihan, melampaui batas, apakah dalam ilmu kalam, dalam ilmu mantik dan filsafat, membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas, ataupun dalam perbuatan, ataupun dalam sikap, ataupun dalam masalah-masalah tadi. Semua yang melampaui batas disebut tanattu'. Berkata An-Nawawi rahimahullah, fihi, padanya ada pelajaran. Karahatu taqa'ur fil kalami, tidak disukainya at-taqa'ur fil kalami bitasadduq wa takalluf al-fasaha. Tidak disukainya seorang yang memaksa-maksakan diri dalam berbicara. Wa tasadduq, dengan bergaya. Wa takalluf al-fasaha, dan memaksa-maksakan diri untuk fasih. Wasti'mal wahsyi lughah, atau memakai bahasa-bahasa yang jarang dipakai. Karena gaya. Kalimat-kalimat yang sulit dipaham kadang-kadang. Wadaqa'iqul i'rab, atau dengan rincian i'rabnya. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Fi mukhatabatil awam, dalam mengajak bicara orang awam. Karena An-Nawawi rahimahullah melihat makna tanattu dari kata nata', dan nata' adalah langit-langit atas atau lubang yang atas dari mulut kita disebut nata'. Sehingga yang namanya nata' asal muasalnya adalah ekstrim, berlebihan dalam mulut, dalam berbicara, dalam ngomong, dalam cuap-cuap. Sehingga mereka-mereka yang berbicara dengan berbagai macam bahasa-bahasa, dengan bergaya, dengan berbagai macam i'rab yang rinci, padahal yang diajak bicara orang awam. Wah, hebat sekali dia. Paham kamu? Enggak. Terlalu tinggi bahasanya. Hebat sekali dia. Ahli lughah, fasahah, ahli syair, pepatah, istilah, gaya bahasa. Wah, saya belum bisa menyelami apa yang dia omongkan. Enggak bisa memahami apa yang dia katakan. Lalu apa faedahnya kalau pembicaraan tidak dipaham? Tujuan dari sebuah ucapan adalah dipaham. Itu tujuannya. Ucapan sederhana saja, kalau dipaham, alhamdulillah, selesai. Kenapa? Jangan berlebihan. Kalau mau minta tolong, bilang aja maaf, tolong saya, angkatkan barang ini, selesai. Jangan, duhai kiranya ada sebuah pohon, pohon besar di sampingnya dengan daun yang rindang. Pakai sajak, pakai syair, sudilah kiranya engkau menolong aku. Ujung-ujungnya minta tolong. Ya dari awal minta tolong, selesai. Kelamaan, Pak, gitu. Ah. apalagi bersilat lidahnya untuk membela kebatilan. Pakai sajak-sajak syair, pakai ucapan yang indah, ternyata untuk menolak kebenaran. Kata Nabi, bi'sal khatib ant. Bahkan dikatakan syij'al quhan, sajak kamu ini sajaknya dukun-dukun, para tukang-tukang sihir. Nabi enggak suka. Kenapa? Karena dia pakai untuk menentang kebenaran. Sama seperti sihir. Tukang-tukang sihir kalau ditanya jawabannya syij'. Tukang sihir yang dulu, bukan yang sekarang. Yang sekarang na'udzubillah, tidak ada kelebihan apapun sama sekali. Ikhwan ibn na'azukumullah, yang dulu tetap saja sama yang namanya tukang sihir, ya kafir, mengajarkan kekufuran, tetapi berita-berita tentang kenabian mereka ikut menyampaikan akan datangnya seorang nabi. Ketika ditanya, kau tafsirkan mimpiku, kemudian kau tebak mimpiku dan kau tafsirkan. Ada Satih sama Syekh, dua yang terkenal. Raja Yaman bermimpi, dikumpulkan semua tukang takwil mimpi, takwilkan mimpi saya. Kata mereka, wahai Tuan Raja, terangkan pada kami mimpinya, kami akan takwilkan. Kata Tuan Raja tadi, tidak. Siapa yang bisa menebak mimpiku, dia akan bisa menafsirkan mimpiku. Bubar semua, tinggal dua, Syekh wa Satih. Dan ditulis dalam Ibnu Hisham. Maka Syekh dipanggil terpisah dari Satih. Apa yang aku lihat? Qala ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kullu dhatin jumjumah. Engkau melihat seperti api yang keluar dari tempat yang rendah dan mengambil semua yang memiliki tengkorak. Sadaqta ya Syekh, engkau benar ya Syekh. Terus apa takwilnya? Ini barakallahu fikum, kita enggak akan ceritakan sampai lengkap. Jangan nunggu-nunggu. Cuma mau berkata kalimat tadi, ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadat kull dhatin jumjumah atau kull dhati jumjumah. Ini ada sejeknya. Dan ini yang dimaksud tadi, gaya bahasa tapi untuk menentang kebenaran, atau gaya bahasa yang dipakai oleh tukang-tukang sihir. Kembali kepada kitab. Qala, Nabi mengucapkannya tiga kali. Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Ay qala hadhihi al-kalima thalatha marratin, yang diucapkan tiga kali, mubalaghatan fi at-ta'lim wal iblam, untuk lebih mengena dalam menyampaikan ilmu, untuk lebih nempel di hati pendengarnya. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dan itu sunnah. Artinya sunnah, kalau kalian mengajarkan kepada murid-murid kalian, tidak mengapa untuk mengulanginya tiga kali. Tidak mengapa. Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Faqad ballaghal balaghal mubin. Maka Nabi SAW sudah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Salawatullahi wasalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. صلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.